Mitra bisnis sebelum ini Kwik Kian Gi telah mengungkapkan pandangannya soal ketidakpahaman pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air atas model-model pembukuan yang notabene menjadi kendala bagi penerapan pajak sebesar 1% dari nilai omset yang telah diterapkan mulai awal bulan ini. Selain itu, Kwik Kian Gi juga mengindikasikan ketidakpahaman pelaku usaha kecil juga membuka peluang terjadinya penyelewengan dari oknum aparat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah ketidakpahaman pelaku usaha kecil atas model pembukuan membuat mereka jadi sasaran tembak yang empuk? Iya, bukan sasaran tembak saja, tapi terus menjadi alat pemerasan, jadi macam-macam. Nah Pak Kwik, sebagian besar pelaku usaha kecil bisa dipastikan belum memiliki NPWP. Lantas, apa langkah yang harus dilakukan terkait pemberlakuan pajak atas omset ini, Pak? Ya, kalau kita sesuai dengan peraturan yang berlaku umum, lalu kemudian undang-undangnya, mereka harus dicatat sebagai NPWP. Bisa dibayangkan nggak rumitnya seperti apa? Biaya administrasinya jauh lebih besar dari perolehannya. Nah, para pelaku usaha kecil yang telah memiliki NPWP menyatakan, mereka setuju saja pajak atas omset ini diberlakukan dengan syarat pajak dan pungutan-pungutan lainnya dihapuskan. Apa pendapat Bapak? Ya, itu sah-sah saja. Itu kan semacam deal negosiasi mereka. Mereka tidak keberatan kalau ini begini-begini. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini cuma omongan semua. Dalam praktek itu bagaimana ngitungnya? Gitu loh. Menghitungnya bagaimana? Jumlahnya begitu banyak, mereka tidak mempunyai pembukuan. Jadi persis seperti waktu kita diskusi yang lalu mengenai BLSM, Balsam. Kan waktu itu saya katakan, bagaimana bisa mengetahui dari sekian juta orang, setiap orang itu memang terkena dampak kenaikan harga BBM, itu kan? Sekarang benar kan? Betul kan kacau balau sekarang? Tapi Pak Kwik, jika memang begitu kondisinya, mengapa kebijakan ini tetap digulirkan? Ya, karena orang-orangnya bodoh. Nggak ngerti praktek, nggak ngerti lapangan kali. Makanya dia mesti secara akurat menentukan yang diartikan perusahaan yang betul-betul mampu itu seperti apa, dan perusahaan yang seperti itu diharuskan mempunyai pembukuan. Karena pembukuan itu kan sangat penting untuk menentukan omsetnya berapa, labanya berapa, gitu. Nah, kalaupun perusahaan itu mempunyai pembukuan, kan apa mesti serta-merta dipercaya, kan harus diaudit. Audit itu siapa yang harus mengaudit, yang bayar auditornya siapa, gitu. Jadi ini semua adalah masalah praktek yang untuk Indonesia belum waktunya lah. Demikian Kwik Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.